di atas dinullah tabaraka wa ta'ala. Semenjak Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul yang dimulai dari Nuh alaihi salam hingga Rasulullah Muhammad ibn Abdullah khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada para nabi dan rasulnya untuk mengajak umat ini kembali kepada al-haq, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Di saat itu iblis dan bala tentaranya, mereka pun akan terus berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala, memalingkan manusia dari al-haq, dari as-siratul mustaqim, sehingga as-sira' pergolakan antara yang hak dan yang batil akan terus ada dan akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Ketika muncul para duat, para da'i yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bala tentara iblis dari kalangan syaitan, jin dan manusia, mereka pun akan terus berupaya dan tiada hentinya mereka berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami telah menjadikan, kami telah menetapkan bagi setiap nabi memiliki musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara sesama mereka untuk memalingkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah Jalla wa'ala dengan ucapan-ucapan yang manis dan menipu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menerangkan bahwa iblis telah berjanji di hadapannya semenjak Allah Jalla wa'ala mengutuk iblis dan mengeluarkan iblis dari al-jannah. Maka di saat itulah iblis bertekad dan berjanji untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, menyesatkan seluruh manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Dan janji itu pun dibuktikan oleh iblis dengan perbuatannya dan berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari bala tentara syaitan. Allah Jalla wa'ala menjelaskan itu di dalam surah Al-A'raf dalam firman-Nya, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka iblis pun mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, aku akan memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus, memalingkan hamba-hamba Allah dari as-siratul mustaqim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka, dari berbagai arah, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang dikenal sebagai mufassir Al-Qur'an Al-Karim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, menjelaskan makna dari ucapan iblis yang berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah dan berusaha menggoda mereka dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Maksud dari ucapan iblis, aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Kata beliau, maknanya usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan mendatangkan keraguan-raguan terhadap mereka dalam urusan akhirah, yang menyebabkan hamba itu menjadi ragu akan adanya kehidupan akhirah setelah kehidupan dunia. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan menjadikan mereka merasa nikmat dengan kehidupan dunianya, menjadi hamba dunia. Wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, maknanya usyabbihu alaihim amra dinihim. Aku akan meniupkan syubhat terhadap mereka dalam perkara-perkara agamanya. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, kata beliau, usyahhi lahumul ma'asi. Aku menjadikan mereka merasa nikmat dengan kemaksiatan yang mereka perbuat, dengan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan janji iblis yang berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai arah. Oleh karena itu, iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, mereka telah berhasil membuat jalan-jalan kesesatan yang memiliki jumlah yang sangat banyak sekali dibandingkan jalan Allah yang merupakan satu-satunya jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu jalan yang hak, jalannya para nabi dan rasul, jalannya hamba-hamba Allah dari kalangan orang-orang yang saleh dan para siddiqin, para syuhada. Hanya satu jalan. Sementara jalan-jalan syaitan tasya'abat, bercabang-cabang dan memiliki jumlah yang sangat banyak sekali. Namun sekian banyak dari jalan-jalan kesesatan tersebut, seluruhnya akan bertemu dan akan menuju kepada dua jalan yang besar, yang itu adalah merupakan pintu terbesar iblis dalam menggoda manusia dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pintu syubhat. Pintu syubhat di mana iblis mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kebatilan-kebatilan yang hendak disebarkan oleh iblis ke dalam diri-diri manusia, ke dalam diri-diri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dihiasi dengan hal-hal yang seolah-olah itu adalah merupakan kebenaran, dibungkus dengan perkara-perkara yang seolah-olah itu adalah hak, namun pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Dan itulah yang disebut syubhat. Dan pintu yang kedua adalah syahwat. Dijadikan manusia merasa nikmat dengan kehidupan dunia yang mereka rasakan, yang menyebabkan mereka menjadi hamba dunia wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi perlindungannya kepada kita sekalian dari godaan-godaan syaitan, dari talbis iblis yang berusaha memalingkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla wa'ala, yang itu sangat bermanfaat bagi kita ma'asyiral muslimin, untuk kita jadikan sebagai benteng untuk menangkal serangan-serangan iblis, tipu daya dan makar iblis yang terus berusaha dengan berbagai macam upaya mereka, iblis dan bala tentaranya, untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan yang lainnya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yada'u ha'ula'i da'wat hina yusbihu wa hina yumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini yang beliau senantiasa membacanya di pagi hari dan di petang hari. Beliau berdoa kepada Allah jalla wa ala, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Beliau senantiasa memanjatkannya di pagi hari dan di petang hari. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dalam perkara agamaku dan dalam urusan duniaku. Demikian pula terhadap keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aibku, sembunyikanlah auratku, dan berilah rasa aman kepadaku terhadap hal-hal yang aku khawatirkan. Ya Allah, jagalah aku baik dari hadapanku, dari belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu, ya Allah, dari ditenggelamkannya aku ke dalam bumi. An ukhtala min tahti. Kata para ulama al-khas, ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka doa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajarkan kepada umatnya agar hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang mulia ini sebagai benteng bagi kita, sebagai tameng bagi kita, agar kemudian iblis dan para syaitan tidak mampu memalingkan hamba Allah tersebut dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka itu dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan iblis, melainkan mereka dari hamba-hamba Allah jalla wa ala yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala, yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah rabbul alamin, dan senantiasa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita memahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa setiap hamba ketika dia membawa al-haq, ketika dia berjalan di atas kebenaran, di atas manhaj para nabi dan rasul, maka di saat itu pula dia harus bersiap untuk menghadapi perlawanan dari syaitan yang senantiasa menghembuskan berbagai macam dan beraneka ragam kesesatan mereka untuk menyimpangkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memalingkan manusia dari al-haq, yang mengharuskan kita waspada, yang mengharuskan kita untuk bersiap siaga dalam menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan termasuk di antara senjata iblis yang sangat tajam, yang mereka berusaha untuk menusukkan ke dalam hati-hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala, adalah senjata syubhat. Iblis telah berhasil menggalang kekuatan dari bala tentaranya, dari kalangan syaitan, jin dan manusia, menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin mencari kebenaran, yang ingin berjalan di atas al-haq, karena mereka mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun mereka dihalang-halangi oleh iblis dengan senjata syubhat ini, yang berusaha mengaburkan al-haq dengan mengatasnamakan al-haq. Namun pada hakikatnya menjauhkan manusia dari al-haq. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hanya bisa ditangkal senjata iblis, senjata syubhat ini, yang pertama dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis berjanji di hadapan Allah, dia mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadamu. Maka dengan senjata ikhlas yang dimiliki oleh seorang mukmin, maka dia mampu untuk menangkal berbagai macam syubhat dari iblis yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam kalbu-kalbu kaum mukminin. Dan kemudian senjata kaum mukminin yang kedua adalah senjata al-ilmu syar'i, kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i, yang dengannya dia mampu membantah berbagai macam syubhat dan talbisu iblis yang disebarkan oleh kaum iblis dan bala tentaranya. Dengan ilmu, dengan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah senjata yang paling ampuh dalam menangkal berbagai macam syubhat iblisiyah syaitaniyah tersebut. Dan harus dengan kesungguhan. Allah jalla wa ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan kami, niscaya kami akan memberi hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas jalan Allah, di atas as-siratul mustaqim. Nas'alullah azza wa jal al-thabat wal-istiqamah ala dinihil haq. kita senantiasa dan tidak henti-hentinya untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dan keistiqamahan untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini. Dan di antara para pengikut syaitan yang menyebarkan syubhat syaitaniyah dan menyebarkan talbisat iblisiyah adalah mereka yang senantiasa mengajak umat ini untuk memahami Islam dengan pemahaman liberal. Dari kalangan tokoh-tokoh liberal yang berusaha untuk menjadikan pemahaman Islam dengan pemahaman liberal. Dan hal itu adalah hal yang tidak mungkin. Sebab penamaan Islam itu sudah bertolak belakang dengan sebutan liberal. Makanya secara kenyataan itu tidak ada yang namanya Islam liberal, itu enggak ada. Karena Islam bertentangan dengan liberalisme. Islam yang kita kenal berupa syariat yang datang dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia, yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang mendatangkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ada aturan halal, haram. Ada yang wajib, yang harus dikerjakan. Ada yang haram, yang tidak boleh dikerjakan. Ada hududullah. Ada batasan-batasan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan di dalam syariat Allah. Jangan kalian melampauinya. Yang menyebabkan kalian keluar dari jalur syariat Allah sehingga kalian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syariat datang dengan peraturan-peraturan untuk mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan hamba-hambanya. Sementara liberalisme itu identik dengan kebebasan. Bebas. Tidak ada aturan. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat, bertindak. Bebas. Bebas dalam berpikir. Jadi sangat bertentangan antara Islam dengan liberal. Sehingga ketika mereka datang, lalu kemudian menyebarkan sebuah pemahaman ke tengah-tengah umat Islam dengan mengatasnamakan Islam liberal, ini adalah syubhat syaitaniyah. Yang wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin dari bahaya berbagai macam pemikiran liberalisme ini. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan kita di hari ini, mulai dari pagi hari ini insyaallah taala hingga sore hari atau malam hari, kita akan membahas hal-hal yang harus menjadi prinsip kita di dalam Islam. Yang dengan prinsip-prinsip ini dan memahami kaidah-kaidah ini, lalu kita menjadikannya sebagai pegangan kita, sebagai keyakinan kita, sebagai prinsip hidup kita, Maka dengan itu biiznillahi azza wa jal, kita mampu menangkal syubhat iblisiyah ini. Syubhat liberalisme. Yang tidak ada akhirnya. Karena mereka ini akan selalu mendatangkan syubhat-syubhat yang baru. Meskipun pada hakikatnya itu adalah syubhat yang lama, tapi dihiasi dan dikemasi dengan kemasan yang baru. Tapi sebenarnya itu-itu juga. Sehingga dengan memahami prinsip atau sebagian kaidah-kaidah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan itu kita bisa memahami kebatilan dari pemikiran-pemikiran liberal, lalu kemudian kita membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, masyarakat kita, dengan memberi peringatan kepada mereka dari bahayanya pemikiran-pemikiran liberalisme tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip yang pertama yang harus menjadi keyakinan kita dalam berislam adalah kita wajib meyakini tentang kesempurnaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam adalah agama sempurna. Telah menjelaskan segala sesuatu dengan gamblang. Antara yang halal dan yang haram, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib, diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Jalla wa'ala, beliau mengatakan, hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadihi al-ummah, haythu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairih, ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو صدق، فهو حق وصدق، la kadhiba fihi wala khulf. Kata beliau rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Kathir Al-Mufassir Al-Syafi'i rahimahullah, ayat ini adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, di mana Allah Jalla wa Ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi memerlukan satu keyakinan. Mereka tidak lagi membutuhkan satu aturan selain Islam. Dan mereka tidak lagi membutuhkan seorang nabi selain Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Dan Allah Jalla wa'ala mengutusnya kepada jin dan manusia. Maka tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasul adalah kebenaran, kejujuran. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan tidak ada satupun yang menyelisihi kenyataan. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kabar gembira bagi kaum mukminin. Sehingga kaum mukminin mencukupkan dengan Islam sebagai pembimbing dan pengatur kehidupan mereka. Oleh karena itu, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di dalam kitabullah ada sebuah ayat. Orang Yahudi ngerti dia. Dalam kitabullah ada sebuah ayat yang kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, para orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kegembiraan bagi kaum mukminin. Kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Maka dia menyebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adinan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, aku mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan. Diturunkan pada hari Jumat dan di Arafah, bertepatan dengan hari raya kaum muslimin. Oleh karena itu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, ini adalah merupakan persaksian dari Allah akan kesempurnaan al-Islam sebagai aturan hidup dalam kehidupan seluruh umat manusia. Siapa yang menghendaki keselamatan dan kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, maka hendaknya mereka menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedomannya. Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Majishun, dia mengatakan, aku mendengarkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khana ar-risalah. Karena Allah Ta'ala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Barang siapa yang membuat urusan yang baru di dalam Islam dari perkara bid'ah di dalam agama ini, dan dia menganggap itu sebagai bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa risalah itu. Dengan demikian dia menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang datang dari Allah jalla wa ala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Lalu kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunu al-yawma dinan." Apa yang ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan bagian dari agama, maka pada hari ini pun tidak bisa ditetapkan sebagai bagian dari agama. Apa yang ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu itu tidak termasuk ke dalam syariat Allah, maka pada hari ini pun bukan bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang sangat indah yang dikatakan oleh seorang imamul muslimin, Malik bin Anas Abu Abdillah, imamu dari hijrah rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Yang dimaksud sempurna di sini adalah mayoritas. Perkara halal dan haram yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mayoritasnya. Dan ini memang dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, وَقَالَ الْجُمْهُرُ, berkata jumhur ulama, al-muradu mu'zamul fara'idhi wat-tahlil wat-tahrim. Yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu telah turunnya mayoritas. Telah turunnya mayoritas al-fara'id. Al-hal yang diwajibkan. Dan telah turunnya secara umum hukum-hukum yang menjelaskan tentang halal dan haram. Dan Al-Qurtubi menisbahkan pendapatnya kepada jumhur ulama. Dan beliau menjelaskan bahwa yang menunjukkan hal tersebut, ketika ayat ini turun, ayat ini bukan ayat yang paling terakhir yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masih turun ayat-ayat yang berikutnya. Seperti ayat tentang riba. Ayatul kalalah dalam hukum warisan. Diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat yang paling terakhir yang diturunkan Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ayatul riba. Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan diakhiri dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya satu hari di mana kalian seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian disempurnakan setiap jiwa terhadap apa yang telah mereka amalkan di dunia. Dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Ini penutup dari ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar riba. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun 9 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan 31 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum ini turun pada bulan Dzulhijjah, di hari Arafah. Bulan Dzulhijjah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun yang berikutnya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal. Jadi 3 bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat al-yawma akmaltu turun. Setelah itu turun ayat yang berikutnya, yaitu tentang ayatul riba, ayatul kalalah. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud sempurna di sini adalah mayoritas. Mayoritas dari hukum-hukum al-halal wal-haram yang wajib itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh liberal yang bernama Ulil Absar, dia menjadikan perkataan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam tidak sempurna. Islam agama yang tidak sempurna. Itu disebutkan dalam salah satu tulisannya. Tulisan yang berjudul Diskursus Kesempurnaan Islam. Intinya bahwa dia mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna. Dengan menukil perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. Maka kita mengatakan yang pertama, Al-Qurtubi tidak memaksudkan ucapan beliau ini bahwa Islam tidak sempurna. Namun yang dimaksud oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwa ketika ayat ini turun masih turun sebagian kecil ayat yang masih menjelaskan tentang hukum-hukum, yaitu tentang ayat riba, tentang ayatul kalalah, bagian dari warisan. Namun perlu diketahui bahwa hukum-hukum permasalahan riba itu sebenarnya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turunnya ayat tersebut, sudah ada penjelasan tentang hukum riba sebelumnya. Demikian pula ayat tentang warisan, sudah ada hukum warisan sebelumnya. Ini adalah penambahan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya ayat tersebut, maka Islam menjadi agama yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau sendiri tidak meragukan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Bukan yang dimaksud oleh Al-Qurtubi dari ucapan beliau ini bahwa Islam itu tidak sempurna. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, pada saat itu, ketika turunnya ayat tersebut, masih ada sebagian kecil. Makanya beliau mengatakan, mu'zam al-fara'id wa-tahlil wa-tahrim. Mayoritas dari perkara-perkara yang wajib, yang halal dan yang haram, itu telah turun mayoritasnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian kecil yang turun berikutnya, ayatul kalalah, ayatul riba, yang dengan itu menyempurnakan Islam. Oleh karena itu Al-Qurtubi rahimahullah beliau menyebutkan dalam menafsirkan suratul Baqarah ayat 142, beliau mengatakan wa fiha dalilun ala anna al-Qur'ana yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam syai'an ba'da syai'in wa fi halin ba'da halin ala hasabil hajati ilaihi hatta akmalallahu dinahu. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Ada satu kejadian turun ayat, ada satu kejadian turun surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit, berperiode. Sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi berkenan tentang kejadian yang terjadi. Makanya ada ilmu yang disebut asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta akmalallahu dinahu, hingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Jadi Al-Qurtubi rahimahullah taala sama sekali tidak ragu tentang kesempurnaan al-Islam. Tapi yang diinginkan oleh ulil dengan mencatut nama Al-Qurtubi rahimahullah untuk mengesankan kepada kaum muslimin bahwa Islam itu tidak sempurna. Maka dia juga beralasan yang menunjukkan ketidaksempurnaan Islam adalah munculnya ijtihad-ijtihad yang terjadi setelahnya. Makanya banyak ijtihad. Ya. Kalau seandainya Islam itu sempurna, tidak perlu ada ijtihad. Ini syubhat ulil yang kedua. Maka kita mengatakan ijtihad bahagian dari kesempurnaan Islam. Ijtihad bagian dari kesempurnaan Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian difahami oleh orang-orang pintarnya umat ini. Ketika mereka mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, terbuka wawasan mereka. Semakin banyak mereka mendalami Al-Quran dan Sunnah, maka semakin mereka diberi kemampuan untuk beristimbat, beristihad, mengeluarkan hal-hal yang terpendam, yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajak mereka untuk menjadi pintar. Ada hukum-hukum yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan cara transparan. Yang akhirnya dengan hal ini ada yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang mengetahui dari para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Tanyakan kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijadikan semua manusia itu sama, tapi ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan para ulama, para ahlul ijtihad, ahlul istimbat, sehingga mereka menjadi ahlul ilm yang dengannya mampu mengeluarkan hal-hal yang tersimpan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam kitabnya Ar-Risalah, kata beliau, kesimpulan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada makhluknya dalam kitabnya, mimma ta'abbadahum bihi lima madha min hukmihi jalla tana'uhum min wujuh. Jadi beliau hendak menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan menjelaskan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya melalui kitabnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba beribadah dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, berusaha untuk memahami isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dari berbagai macam sisinya. Yang pertama, ma abanahu li khalqihi nassan. Ada hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya secara nas yang jelas. Mithlu jumali faraidhihi. Seperti sekumpulan dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban salat, aqimus salat. Tentang kewajiban menunaikan zakat, wa'atuz zakah, itu jelas secara nas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentang hukum qisas, kutiba alaikumul qisas, dan hukum-hukum yang lainnya. Ada yang dijelaskan secara nas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum yang seperti ini biasanya yastawi fihi al-alim wal jahil. Yang jahil pun paham. Sekedar membaca ayat tersebut, dia langsung paham. Oh, ini menunjukkan kewajiban. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah statusnya sama seperti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taat kepada Rasul hukumnya sama seperti taat kepada Allah jalla wa ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, wa man 'asa ar-rasul faqad 'asa Allah." Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia bermaksiat kepada Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecah belah di antara manusia. Memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dengan syirik. Oleh karena itu, ada hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Seperti misalnya Allah jalla wa'ala berfirman menjelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Dan tidak diperbolehkan bagi kalian menikahi dua wanita yang bersaudara. Menikahi seorang wanita lalu dia juga menikahi di waktu yang sama dengan keduanya berstatus sebagai istrinya, menikahi saudara kandungnya atau saudara tirinya, seayah seibu, tidak diperbolehkan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penambahan hukum bahwa tidak diperbolehkan seseorang menikahi seorang wanita dan menikahi bibinya secara bersamaan. Yang kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. Dia menikahi ammahnya atau dia menikahi khalahnya atau menikahi keponakannya. Tidak diperbolehkan. Penambahan hukum yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diterangkan oleh Rasul sama seperti apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama hukumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana Allah Jalla wa ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim satu perintah, satu kewajiban namun disebutkan secara global. Lalu kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci apa yang disebutkan dalam mujmalul Qur'an. Seperti tata cara salat. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Bagaimana cara salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, merinci. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Ma nuzila ilaihim. La'allahum yatadzakkarun. La'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepada wahai Muhammad az-zikra, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjabarkan, mentafsil, merinci apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tanpa mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang bisa mengerjakan salat yang benar. Cara menunaikan zakat, aturan-aturannya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara menunaikan manasik haji diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ini cara yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya. Cara yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariatnya kepada hamba-hambanya. Ma faradallahu ala khalqihi al-ijtihad fi talabihi. Wabtala ta'atahum fil ijtihad. Kama abtala ta'atahum fi ghairi mimma farada alaihim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya untuk berijtihad di dalam mencari hukumnya. Jadi hukumnya sebenarnya ada. Namun kita harus berusaha mencarinya. Kita yang diperintahkan untuk berijtihad, bersemangat untuk mencari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang mendalami dan semakin seorang diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka baginya berbagai macam permasalahan ilmu yang dia ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mungkin tidak diketahui oleh yang lain. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dan orang-orang liberal termasuk orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal ini. Ijtihad di dalam mencari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi adanya ijtihad para ulama berpendapat, kadang-kadang terjadi perselisihan di kalangan para ulama karena sebagian para ulama mengetahui kandungan yang terdapat dalam satu ayat atau satu hadis yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Boleh jadi ada seorang yang dia membawa riwayat tapi dia tidak memahami kandungannya. Ketika dia sampaikan riwayat itu kepada yang lain, ternyata yang lain yang disampaikan ini lebih mampu memahami kandungan yang terdapat di dalamnya yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Dan ini adalah orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Semakin mampu, semakin kuat kemampuan seseorang di dalam memahami kandungan Al-Qur'an was sunnah nassan wastinbatan, itu menunjukkan semakin tinggi ilmunya dan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Satu contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Inna 'abdan min 'ibadillah khayyarahu Allah jalla wa 'ala baina ad-dunya wal akhirah fakhtara al-akhirah. Fa baina ad-dunya wa ma 'indallah fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya pilihan antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini didengar kalau para sahabat ini. Di antara yang mendengarkan sabda Nabi ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nangis Abu Bakar Siddiq. Para sahabat yang lain biasa-biasa saja. Justru mereka heran melihat, kok Abu Bakar As-Siddiq kok nangis? Ada apa? Kenapa beliau menangis? Nah, kenapa beliau menangis? Ternyata kekuatan pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebabkan beliau menangis. Yang kemudian para sahabat pun memahami bahwa ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba dari hamba-hamba Allah adalah beliau sendiri. Dan maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah menunjukkan semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat Abu Bakar menangis. Para sahabat pada awalnya belum memahami itu. Lalu kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Pemahaman beliau yang begitu mendalam mampu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh yang lain. Itulah ilmu. Al-ilmu huwal fahm. Ilmu itu adalah memahami sesuatu dengan pemahaman yang benar. Bukan banyak hafalan, meskipun itu bagian dari wasilah untuk mendapatkan ilmu. Bukan banyak riwayat, meskipun itu wasilah. Namun hakikat dari ilmu itu adalah al-fahmu. Pemahaman seseorang dalam memahami kandungan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab ini di masa pemerintahan beliau membentuk majlis. Kalau mungkin dengan istilah kira-kira pendekatannya di Indonesia itu adalah majlis ulama gitu. Di situ berkumpul para cendekia. Orang-orang dekatnya Umar bin Khattab yang biasanya Umar memintai pendapat-pendapat mereka dalam menyelesaikan satu persoalan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu menunjuk rata-rata orang tua. Orang sudah berumur dari kalangan para sahabat. Namun di antara yang dipilih oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada seorang anak muda. Dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliaulah yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agamanya. Ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, tafsir Al-Qur'an Karim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ni'mat turjuman Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran Karim Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dimasukkan Umar bin Khattab dalam majelis yang rata-rata yang duduk di situ adalah orang-orang senior, orang-orang tua. Ibnu Abbas usianya seusia anak-anak mereka, sehingga sebagian berkomentar, kenapa seperti ini dimasukkan dalam majelis kita, kan seperti dia banyak di antara anak-anak kami, banyak yang seperti dia, kenapa dia pun dimasukkan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin memperlihatkan keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Abbas. Meskipun dengan usia beliau yang begitu muda belia, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka ketika mereka duduk dan di situ ada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada mereka, apa yang kalian fahami, bagaimana menurut kalian tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Tolong jelaskan. Masing-masing menjelaskan sesuai dengan apa yang zahir di dalam surah tersebut, bahwa ayat ini atau surah ini menjelaskan tentang datangnya pertolongan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditaklukkannya Makkah ketika itu. Dan di saat itulah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mereka menjelaskan secara zahir apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Ibn Abbas, coba kamu menjelaskan apa maksud dari ayat ini. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat ini adalah berita dari Allah yang menunjukkan semakin dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Beliau menyampaikan sesuatu yang tidak difikirkan oleh yang lain. Ini adalah berita dari Allah yang menunjukkan semakin dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berarti itu menunjukkan keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah kepada umat ini. Maka itu menunjukkan bahwa Nabi telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah. Berarti beliau telah menjalankan tugasnya sebagai Rasul yang menunjukkan beliau tidak lama lagi akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Umar bin Khattab, tidaklah aku memahami melainkan seperti yang engkau fahami wahai Ibn Abbas. Itu kelebihan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang semakin dia mendalami Al-Quran, semakin dia memahami Al-Quran, maka akan dibukakan baginya berbagai macam permasalahan ilmu yang tidak terbuka oleh yang lainnya. Oleh karena itu kata para ulama, Al-Quranul Karim la tanqadhi ajaibuhu. Keajaiban-keajaibannya itu tidak ada habisnya. Setiap kali seorang membaca, ada saja faedah yang bisa dia petik. Subhanallah. Ini bahagian dari kesempurnaan Islam. Namun tidak difahami oleh ulil. Sengaja saya menyebutkan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, agar tidak ada keraguan-raguan sedikit pun pada diri kita sebagai seorang muslim bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Hanya saja kesempurnaan Islam itu akan semakin nampak ketika disertai dengan kesungguhan seseorang di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua. Afan, sebelum masuk pada yang kedua, kita ingin menambah penjelasan bahwa apa sebenarnya tujuan ulil ketika mengatakan Islam tidak sempurna. Bukannya dia ingin membuat sebuah atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya menambah aturan, tapi tujuannya adalah untuk merubah aturan Islam. Islam tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan untuk dirubah karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di negeri fulan, sehingga tidak mengapa mengalami perubahan, tidak sejalan dengan modernisasi sehingga masih memungkinkan untuk melakukan perubahan karena tidak kesempurnaannya Islam tersebut. Maka oleh karena itu ini dijadikan sebagai jembatan oleh ulil dan yang bersamanya dari kaum liberal untuk mengatakan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan hukum dan statement-statement yang sangat bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernyataan semua agama itu sama. Pernyataan bolehnya menikah dengan sesama jenis. Jilbab itu tidak wajib. Itu budaya Arab. Syiah itu adalah bagian dari saudara kita. Islam itu tidak bertentangan dengan budaya. Kita menjadi seorang muslim, muslim yang melestarikan budaya. Meskipun budaya syirik, budaya kufur. Budaya yang terang-terangan bertentangan dengan syariat Allah SWT. Ini semua diungkapkan oleh para tokoh liberal dengan mengatasnamakan bahwa Islam ini tidak sempurna. Masih memungkinkan untuk mengalami perubahan-perubahan. Pembagian warisan untuk zaman sekarang tidak bisa diterapkan. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk seorang lelaki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan seorang wanita. Jika ada seorang meninggal, dia meninggalkan 3 anak laki-laki, 4 anak wanita. Hartanya 1 miliar. Maka anak laki-laki dapat bagian berapa? Harta dibagi berapa deh? Harta dibagi berapa? Hah? Ah, antum. 11. Ah. Insyaallah 11. Ya, insyaallah. Ah, gimana? Gimana 11? 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Hah? 10. Rujuk berarti antum. Keliru. Dibagi 10. Hah? Anak laki-laki dapat berapa? 2/3. Dua per 10. Satu anak wanita. 1/10. Akhirnya. Hah? Betul ya? Berarti satu anak laki-laki dapat berapa? Tadi uang 1M. Hah? 200 JT. Untuk anak wanita 100 JT. Nah, kata mereka, oh, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Sekarang, dulu wanita itu di rumah, tidak kerja, dikungkung, tidak boleh keluar rumah. Kalau sekarang wanita sudah pada keluar, ya. Sekarang zaman eman-eman, banyak wanita jadi emansipasi, ya. Nah. Sekarang wanita keluar, kerja, punya profesi, dan seterusnya. Subhanallah. Sehingga kata mereka, ini sudah tidak sesuai lagi. Dengan perkembangan zaman, tidak sesuai. Hukum rajam itu dulu. Sekarang, tidak sejalan. Sekarang ini, untuk diterapkan hukum rajam itu. Bahkan mereka menuduh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Karena ini kalau diterapkan di hukum sekarang ini pelecehan ini. Pelecehan anak. Subhanallah. Nah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, dan begitu banyak statement mereka yang pada hakikatnya tujuan mereka adalah untuk melecehkan Islam, menjauhkan kaum muslimin untuk mengamalkan Islam yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang kedua, di antara prinsip Islam yang harus menjadi pegangan bagi setiap muslim, bahwa panutan kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wa dzakara Allah katsiran. Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, panutan terbaik yang patut dijadikan sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh bagi kita, pembimbing kita, yang mengarahkan kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengajak umat ini kepada al-haq, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, ada yang mengatakan dari bangsa Arab atau dari jenis manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kalian melakukan sesuatu yang sulit bagi kalian untuk kalian amalkan. Di mana Rasulullah sangat bersemangat untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian, memberi hidayah kepada kalian. Harisun alaikum raufur rahim, terhadap kaum mukminin bersifat kasih sayang, lembut kepada kaum mukminin. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menyampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini untuk kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Tidak ada satupun dari hal-hal yang mendekatkan hamba-hamba Allah dan memasukkan hamba Allah ke dalam al-jannah melainkan pasti telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun yang menjadi sebab dilemparkannya seorang hamba ke dalam nar, ke dalam neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada umatnya dari perkara tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang mengharapkan keselamatan dan barang siapa yang ingin terbimbing dengan bimbingan yang hak, dia berjalan di atas jalan yang lurus. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya, sebagai pembimbingnya yang mengarahkannya. Caranya bagaimana? Pelajari sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah, bagaimana cara seorang hamba bermuamalah dengan sesama makhluk, bermuamalah dengan kaum muslimin, bermuamalah dengan orang-orang kafir, bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli, bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan perekonomian dan seterusnya, bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah antara penguasa dengan rakyatnya. Semua diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat dari hamba-hamba tersebut dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para tokoh liberal ternyata mereka lebih kagum kepada orang-orang kafir. Mereka lebih kagum untuk berkiblat kepada orang-orang barat hanya dengan melihat perkara-perkara yang zahir dari kehidupan dunia mereka. Menganggap apa yang ada di barat memiliki peradaban yang lebih maju, lebih modern. Mereka telah berhasil dalam peradaban mereka, sehingga menganggap keberhasilan modernisasi atau peradaban barat yang dianggap oleh mereka itu maju, dianggap itu sebagai sebuah kesuksesan yang patut dicontoh. Sehingga apabila kaum muslimin ingin maju peradabannya, ingin menjadi peradaban yang lebih modern, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan berkiblat kepada mereka, orang-orang barat, orang-orang kafir. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, dalam perkara dunia enggak perlu tanya itu orang-orang kafir itu. Jelas mereka lebih maju. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti, mereka punya ilmu yang zahir untuk kehidupan dunia mereka. Tapi dalam urusan akhirah mereka lalai. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai dalam urusan akhirah. Tapi dalam urusan dunia maju mereka. Itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penampakan secara zahir ini justru ini yang dibanggakan oleh orang-orang liberal ini. Kagum dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang kafir barat itu. Sampai dalam salah satu ucapan ulil, dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu mengalahkan mukjizat para nabi. La haula wala quwata illa billah. Mengalahkan mukjizat para nabi. Tapi sayang sekali, maaf-maaf saja, ini bukan ucapan saya. Ada seorang yang mengomentari. Dia mengatakan ternyata perkembangan teknologi ini belum bisa untuk menyembuhkan bibir ulil. Sayang sekali. Masih seperti dulu. Allahul musta'an. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ucapan-ucapan yang seperti ini merendahkan syariat, merendahkan mukjizat para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, direndahkan sampai dianggap teknologi lebih mengagumkan daripada mukjizat para nabi. Ada seorang tokoh liberal yang berasal dari Mesir. Dia bernama Ismail Mazhar. Ismail Mazhar Muhammad Abdul Majid. Orang ini termasuk di antara tokoh liberal yang sangat kagum dengan pemikiran-pemikiran kafir barat. Dia tidak percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Hal-hal yang gaib diingkari. Dan dia termasuk orang yang menganut teori evolusi Darwin. Jadi dia meyakini dia itu keturunan monyet. Alhamdulillah, kita manusia. Kalau dia mengaku dirinya keturunan monyet, silakan. Kalau kita manusia, walaqad karramna bani adam. Dia menyerukan kebebasan yang tidak terikat, yang benar-benar liberal. Tidak terikat dengan seluruh aturan agama. dan dia menganggap bahwa kebebasan baik dalam berpendapat, dalam membuat aturan tanpa harus mengikuti satu aturan tertentu dari agama, ini yang akan menjadi sebab kemajuan seperti majunya bangsa-bangsa dan negara-negara barat itu. Dan itu sempat dimuat, makalahnya itu sempat dimuat di majalah-majalah yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1927. Demikian pula seorang tokoh liberal dari Mesir tidak kalah bodohnya dibandingkan Ismail Madhari, Taha Hussein. Dia seorang tokoh liberal yang masyhur, populer. Dia mengatakan dalam salah satu makalahnya yang berjudul Mustaqbalu Tsaqafah fi Misr, Taha Hussein mengatakan inna subulan nahdhah wadhihatun bayyinatun mustaqimah laisa fiha iwajun wala iltiwa wa hiya an nasira siratal urubbiyin wa nasluka tariqahum linakuna lahum andadan wa linakuna lahum syuraka fil hadarah khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha wa ma yuhabbu minha wa ma yukrah wa ma yuhbanu minha wa ma yu'ab. Sesungguhnya jalan menuju kepada kebangkitan itu jelas. Ingin maju, jalannya jelas, kata dia. Bayyinatun mustaqimah, jelas, lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Gimana caranya untuk memajukan peradaban? Wa hiya an nasira siratal urubbiyin, yaitu dengan cara kita berjalan seperti jalannya orang-orang Eropa. Bagaimana cara mereka mengembangkan dunia mereka, peradaban mereka, dan menempuh metode mereka. Jadi kita ini disuruh menjadi barat, disuruh menjadi orang-orang kafir. Linakuna lahum andadan, agar kita bisa bersaing dengan mereka. Ingin bersaing dengan barat, ya kita harus mengikuti cara mereka. Ini kedangkalan pemikiran Taha ini, Taha Hussein. Walinakuna lahum syuraka, agar kita menjadi seteru mereka dalam peradaban modern. Maka kita harus menempuh metode mereka, berjalan di atas jalan mereka. Khairiha, kebaikannya kita ambil. Wasyarriha, buruk-buruknya juga kita ambil. Hulwiha wa murriha, yang manisnya kita ambil, yang pahitnya juga kita ambil. Wa ma yuhabbu minha, apa yang kita senangi, ambil. Yang kita benci pun diambil. Wa ma yuhmadu minha, wa ma yu'ab, dan apa yang terpuji dari mereka juga kita ambil, dan yang tercela dari mereka juga kita ambil. Jadi seluruhnya diadopsi dari barat. Jangan hanya melihat dari sisi teknologinya, jangan. Semuanya di antara pemikiran barat, liberal, bebas. Mau berbicara apa saja, mau berbuat apa saja, bebas. Yang ini berzina, yang ini hubungan sesama jenis, ya, liwat, yang ini sihak, terserah, mengikuti gaya barat. Bukan hanya dalam perkara-perkara yang terpuji, tapi juga dalam hal-hal yang tercela dari mereka, ikuti supaya bisa menjadi seperti mereka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini ucapan seorang muslim. Apakah seperti ini pemikiran kaum muslimin yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah? Subhanallah. Di mana kemuliaan Islam? Di mana kebanggaan seorang muslim terhadap agamanya? Ketika seorang bangga melihat peradaban barat hanya karena melihat dari sisi dunianya, lalu tidak melihat dari sisi akhirah yang menyelamatkan mereka untuk kehidupan akhirat mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kita untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan kehidupan akhirah, bukan kehidupan dunia. Dunia biarkan, berikan kepada mereka. Kebanggaan peradaban modern, berikan kepada mereka. Berlomba-lomba dalam mengejar dunia, berikan kepada mereka. Berbangga-bangga dengan harta dunia, berikan kepada mereka. Islam tidak mengajarkan kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang hukum memakan makanan atau minuman dengan menggunakan piring atau gelas dari emas dan perak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak. Jangan pula kalian makan dari piring emas dan perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir di dunia. Silakan. Dan itu untuk kalian di akhirah. Untuk kalian kaum muslimin di akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk iftikhar, berbangga, berlebihan dalam kehidupan dunia yang menyebabkan seorang terhanyut dengan kehidupan dunianya, lalai dari kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mementingkan, memprioritaskan kehidupan dunia kalian, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia sementara. Wallahi musibah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kaum muslimin mengikuti gaya-gaya hidupnya kaum liberal, harus meniru barat, harus mencontoh barat, berbangga dengan barat. Dalam hal buruk-buruknya pun harus diikuti. Berarti kita harus kufur. Jangan sering sholat lima waktu. Pokoknya hidup kita dunia, dunia, dunia. Kerja, kerja, kerja. Kalau orang Jawa, kerjo, kerjo, kerjo. Ya. Jangan fikirkan itu sholat. Jangan fikirkan berpuasa di bulan Ramadan. Jangan fikirkan mereka ibadah haji. Menyebabkan kemunduran. Bukan kemajuan. Itu yang mereka inginkan. Keinginan mereka menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih mengingat dan kagum dengan sebuah kejadian yang saya alami di Yaman. Ketika itu di Maghrib. Biasanya kita kalau dari kota, ada Mujamma', namanya Mujamma' di Maghrib. Itu kalau ingin kembali pondok, kita cari tumpangan, angkot lah. Angkot. Nah, angkotnya ini kalau yang mereka gunakan itu mobil yang double cabin itu. Ini mobil mahal kalau menurut kita, ini mobil mahal. Ada yang duduk di dalam, yang duduk di luar berdiri. Berdiri, duduk di luar, itu lebih murah. Maka saya duduk di luar. Kumpul sama orang-orang Yaman. Ada seorang anak muda Yaman, dia membawa satu kotak kerdus berisi sesuatu. Walhasil dalam perjalanan pulang terjadi obrolan, antara mereka. Terus ada orang tua, orang badu, tinggal di pedalaman, tidak mengerti yang namanya modernisasi peradaban, kemajuan modern, enggak ngerti sama sekali. Tinggalnya di pedalaman, Ma'rib. Dia bertanya kepada anak muda ini, apa ini yang di dalam kerdus ini? Kamu bawa apa? Anak muda ini kayak ragu-ragu untuk mengeluarkan jawaban. Tapi karena orang badu ini nanya terus, akhirnya dia menjawab, ini tilfaz, televisi. Televisi. Kata orang badu, ini bukan seorang penuntut ilmu, orang badu, pedalaman. Dia mengatakan, wallahi hadzal ladzi kharrabal Yaman. Ini yang merusak Yaman ini. Ini yang merusak Yaman. Subhanallah. Dengan fitrahnya dia mengatakan itu. Wallahi ini yang merusak Yaman. Ya. Ingin mengetahui apa yang ada di luar, acara-acara dan lain sebagainya. Ini yang merusak. Ya. Akhirnya, kaum muslimin yang dahulu, mereka tidak mengerti kecuali salatul jamaah, kecuali penegakan syariat Islam, para wanitanya berhijab. Ketika televisi-televisi yang memuat acara-acara yang datang dari luar, dari barat ini masuk ke negeri kaum muslimin, mereka melihat apa yang ada di luar sana. Akhirnya mulai. Yang tadinya berhijab, mulai mereka membuka hijab. Allah al-musta'an. Menganggap itu sebagai satu hal yang lumrah. Wallahi ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Saya kira ini ma'asyar al-muslim rahimahumullah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salatul asr. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.